Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah menyelesaikan pembahasan pertama dari bab yang keempat, yaitu tentang al-qadha, qadha ussiyam. Pembahasan pertamanya adalah qadha ussiyam. Sudah kita pelajari bagaimana ketentuan seseorang di dalam mengqadha, mengganti ibadah shaum Ramadan yang dia tinggalkan. Dan apakah boleh, barakallahu fikum, diwakilkan oleh orang lain ketika, atau tanggungan tersebut diamalkan oleh orang lain ketika dia sudah meninggal, barakallahu fikum. Ini sudah kita jelaskan bahwa Al-Imam Al-Albani rahimahullah menegaskan bahwa qadha siam yang dilakukan oleh ahli waris hanya terkhusus pada shaumun nadzar saja. Adapun shaum Ramadan maka tidak bisa dilunasi oleh ahli warisnya atau aulianya. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang kedua. As-siyamul mustahab. As-siyamul mustahab. Min hikmatillahi azza wa jal wa rahmatihi bi'ibadih. An ja'ala lahum min at-tatawwu' ma yumathilul fara'id. Wa dhalika ziyadatan fil ajri wa thawabi lil 'amilina. وجبرا للنقص والخلل الذي قد يطرأ على الفريضة وقد فقد سبق معنا أن الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامة والأيام التي يستحب صيامه صيامها هي إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pembahasan yang kedua ini adalah tentang siyam al-mustahab atau as-siyam as-sawmun nafil. Puasa yang hukumnya mustahab, bukan wajib. Qala huna min hikmatillahi azza wa jal, termasuk dari hikmah Allah azza wa jal dan kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagi mereka, bagi hamba-hamba Allah, ibadah-ibadah tatawu' yang mirip dengan al-fara'id. Ibadah-ibadah tatawu', ibadah-ibadah sunnah mustahab yang mirip dengan fara'id. Tujuannya apa? Wadzalika ziyadatan fil ajri wat-tsawabi lil 'amilina. Sebagai tambahan pahala, barakallahu fikum, bagi orang-orang yang beramal. Dan untuk menutupi kekurangan dan kekosongan nam yang kadang terjadi ketika kita melakukan ibadah yang wajib, barakallahu fikum. Nam, barakallahu fikum. Jadi diantara tujuan dari disyariatkannya ibadah-ibadah nafilah, yaitu dalam rangka untuk menambah pahala bagi hamba-hamba Allah yang beramal dengannya, dan juga untuk menutupi kekurangan-kekurangan dan kekosongan-kekosongan yang terjadi, kadang terjadi ketika kita melakukan ibadah wajib. Dan sudah pernah kita sebutkan sebelumnya, annal fara'id, bahwasanya ibadah-ibadah wajib, amalan-amalan wajib akan disempurnakan pada hari kiamat dengan ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kemuliaan dan keutamaan ibadah-ibadah wajib yang kita amalkan. Barakallahu fikum, baik itu berupa salat, puasa, dengan ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan. Yang mana ibadah-ibadah sunnah tersebut semisal, mirip. Barakallahu fikum, secara zahir ketika kita mengamalkan ibadah tersebut dengan ibadah wajib. Naam. Wal ayyamul lati yustahabbu siyamuha hiya. Maka di sini kita sudah mempelajari tujuan atau hikmah dari disyariatkannya ibadah tatawwu tersebut. Ada dua di sini disebutkan. Yang pertama untuk menambah pahala, kemudian yang kedua untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika kita melakukan ibadah wajib tersebut. Kemudian disebutkan di sini, adapun hari-hari yang disunnahkan untuk kita mengamalkan puasa pada hari tersebut, diantaranya adalah yang pertama, siyamu sittati ayyamin min Syawal. Puasa 6 hari dari bulan Syawal. Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Nah, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Li hadithi Abi Ayyub. Hal ini berdasarkan hadith Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian setelah itu dia melanjutkan dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, kana kasiyamid dahr. Barakallahu fikum, maka pahalanya sama dengan siyamud dahr, puasa selama 1 tahun. Maka pahalanya sama dengan puasa selama 1 tahun. Naam. Qala An-Nawawi rahimahullah fi syarhihi, qala ashabuna, ini keutamaan atau dalil tentang disyariatkannya puasa 6 hari pada bulan Syawal. Naam, bahwa disyariatkan bagi kita semua untuk melanjutkan 6 hari pada bulan Syawal ketika kita sudah menyelesaikan puasa pada bulan Ramadan. Maka dilanjutkan 6 hari setelahnya pada bulan Syawal. Pahalanya adalah, kemuliaan dan keutamaannya adalah, barakallahu fikum, kana kasiyamid dahr, kata Nabi, seperti puasa selama 1 tahun. Seperti dia melakukan ibadah puasa selama 1 tahun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah hadis, nam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, qala ashabuna wal afdalu an tusamu sittatu mutawaliyatan akiba yaum al-fitri. Naam. Fa in farraqaha aw akharaha an awaili Syawal ila awakhirihi hasalat fadilatul mutaba'ah li'annahu yasduku annahu atba'ahu sittan min Syawal. Naam. Sekarang kita akan membahas apakah puasa 6 hari tersebut pada bulan Syawal, apakah langsung setelah dia menamatkan, menyelesaikan saum Ramadan, kemudian dia berhari raya pada tanggal 1 Syawal, kemudian tanggal 2-nya dia melanjutkan. Apakah harus demikian langsung seketika, atau boleh dilaksanakan di tengah-tengah bulan Syawal atau di akhir-akhir bulan Syawal? Itu satu. Yang kedua, barakallahu fikum, apakah harus mutawaliyah, harus berurutan selama 6 hari, tidak boleh putus berurutan, misalnya dia mulainya dari tanggal 9, berarti tanggal 9, 10, 11, 6, 12, 13, 14. Atau boleh dia mengamalkannya secara terpisah-pisah. Sebagian dia lakukan di awal bulan, sebagian dia lakukan di pertengahan bulan, sebagian dia lakukan di akhir bulan. Ini satu pembahasan juga. 6. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, 6, di dalam syarah sahih Al-Imam Muslim, Al-Imam Nawawi memiliki kitab 6 yang berjudul Al-Minhaj fi syarah sahih Muslim. Al-Minhaj, beliau memberi judulnya dengan Al-Minhaj, yaitu syarah dari sahih Al-Imam Muslim, Mujalladat, kitab yang sangat mulia, kitab yang sangat nafi', sangat bermanfaat sekali, banyak dijadikan rujukan oleh para ulama. Qala ashabuna, berkata Imam Nawawi di dalam syarah sahih Imam Muslim, wal af qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, yaitu para ulama dari mazhab Asy-Syafi'iyah, 6, wal afdalu an tusamu sittah mutawaliatan akiba yaumal fitri. Yang lebih utama atau afdol atau lebih utama untuk diamalkan, dilaksanakan puasa 6 hari pada bulan Syawal tersebut langsung seketika ketika dia sudah menyelesaikan ibadah shaum Ramadan. Tanggal 1 Syawal dia berhari raya, karena pada tanggal 1 tersebut tidak boleh melaksanakan ibadah shaum, dia langsung memulainya pada tanggal 2. Ini yang paling utama. Fa in farraqaha aw akharaha an awaili Syawal ila awakhirihi. Kalau seandainya dia memisah-misah atau mengakhirkannya, 6, dari dia akhirkan, dia amalkan di akhir Syawal juga tidak mengapa, hasalat fadilatul mutaba'ah, dia tetap mendapatkan pahala al-mutaba'ah, yaitu melanjutkan puasa 6 hari pada bulan Syawal. 6, li'annahu yasduku annahu atba'ahu sittan min Syawal. Karena barakallahu fikum, apabila dia melakukannya di awal, di pertengahan bulan atau di akhir bulan Syawal, 6, barakallahu fikum, maka juga sama saja, dan dia mengamalkan hadis tersebut, tetap dia masih mengamalkan hadis tersebut, yaitu dia melanjutkan 6 hari di dalam bulan Syawal. Maksudnya di sini adalah tidak ada keharusan, tidak ada keharusan bahwa puasa 6 hari di dalam bulan Syawal tersebut harus diamalkan langsung seketika setelah dia menyelesaikan bulan Ramadan. Naam, kemudian dia berhari raya 1 hari dan langsung melanjutkannya pada tanggal 2 dari bulan Syawal. Tidak ada ketentuan demikian. Barakallahu fikum. Selama dia melakukannya di bulan Syawal, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan summa atba'ahu sittan min Syawal. Jadi syahidnya di sini adalah lafaz min Syawal. Selama itu masih diamalkan pada bulan Syawal, maka tetap dia mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis tersebut, yaitu dia berpuasa barakallahu fikum seperti dia berpuasa selama 1 tahun. Disebutkan oleh Al-Imam Siddiq Hasan Khan di dalam kitabnya Ar-Rawdah An-Nadiyah, aqulu, saya katakan, zahirul hadith annahu yakfi siyamu sittin min Syawal sawa'un kanat min awalihi au min awsatihi au min akhirihi. Saya katakan, kata beliau, zahir dari hadith tersebut, hadith dari Abu Ayyub yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang tadi kita sebutkan, bahwasannya cukup bagi dia untuk melakukan puasa selama 6 hari, baik itu dia lakukan di awal bulan, di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Nah, sama saja. Yujzi, mencukupi. Nah, tidak harus di awal bulan. Selama dia masih melakukannya di bulan Syawal. Wala yushtaratu an takuna muttasilatan bihi. La fasila bainaha wa baina Ramadan illa yaumal fitri. Dan tidak ada dipersyaratkan bahwa puasa 6 hari tersebut harus menyambung dengan bulan Ramadan. Setelah dia menyelesaikan bulan Ramadan, kemudian dia berhari raya 1 hari, kemudian pada tanggal 2-nya dia langsung berpuasa dengan niat Syawal. Tidak disyaratkan demikian. Barakallahu fikum. Wa in kana dzalika huwal aula, walaupun yang demikian lebih utama. Walaupun gambaran yang kita sebutkan tadi itulah yang paling utama, yang paling afdol, akan tetapi tidak disyaratkan demikian. Wali annal itba' wa in sadaqa 'ala jami'i suwar fasidquhu 'ala surati allati lam yusall fiha baina Ramadan wa baina sitti illa yaumal fitri alladhi la yasihu shaumuhu la syakka annahu aula. Maksudnya ikhwani fiddin, yang dikatakan oleh Al-Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullah, bahwa tidak disyaratkan harus nyambung. 6 hari langsung seketika diamalkan setelah dia menyelesaikan bulan Ramadan, tidak diharuskan demikian. Walaupun itulah gambaran yang paling utama. Nah, akan tetapi selama dia masih melakukannya pada bulan Syawal, maka dia telah beramal dengan hadis Abu Ayyub tersebut, dan insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari tersebut, yaitu dia mendapatkan atau seperti orang yang melakukan ibadah shaum selama 1 tahun. Naam, barakallahu fikum. Qala An-Nawawi rahimahullah, juga dikatakan oleh Imam An-Nawawi, naam, di dalam syarahnya beliau menyebutkan hikmah dari maksud dari kemuliaan atau keutamaan pada puasa 6 hari di dalam bulan Syawal, yaitu dia seperti melakukan ibadah puasa selama 1 tahun. Beliau mengatakan qala ulama, wa innama kana dzalika kasiyamid dahri li'anna al-hasanata bi'ashri amsalha fa ramadan bi'ashrati ashhurin wa sittatu bishahrayn wa qad jaa'a hadha fi haditsin marfu' fi kitab an-nasa'i. Naam. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata para ulama, kenapa ketika seseorang melaksanakan ibadah shaum Ramadan, kemudian dia melanjutkan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal? Naam. Kenapa dia pahalanya apabila dia melakukan satu paket ini, puasa 30 hari pada bulan Ramadan dilanjutkan 6 hari. Naam, pada bulan Syawal, puasa ini keutamanya seperti melakukan ibadah puasa selama 1 tahun. Beliau mengatakan Al-Imam An-Nawawi, naam, dikarenakan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Naam. Dikarenakan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka Ramadan dilaksanakan selama 1 bulan. Maka kalau seandainya dilipat gandakan sebanyak 10 kali, berarti menjadi berapa? 10 bulan. 6. Wasita, puasa 6 hari, ibaratnya setelah dilipat gandakan menjadi 10 sama dengan berapa? 60 hari. 6. Berarti berapa? 2 bulan. Dan 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Ini penjelasan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Barakallahu fikum. Dan tentang hal ini ada hadits yang marfu. 6. Ada hadits yang marfu. Barakallahu fikum. Dan disebutkan bahwa mungkin saja Imam An-Nawawi rahimahullah mengisyaratkan hadis kepada hadis barakallahu fikum yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu al-hasanata bi asyri amsalha fa syahrun bi asyrati ashhurin wa siyamu sittin ayyamin ba'da al-fitri tamamus sanah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu bulan, enam, puasa satu bulan itu sama dengan 10 bulan. Dan puasa 6 hari setelah Idul Fitri menggenapkan hitungannya menjadi 1 tahun. Barakallahu fikum. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bukan dari kantong atau saku beliau, tapi beliau menukilkannya atau merujuk kepada hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Bukan sesuatu hal yang mengada-ngada. Bukan suatu hal yang mengada-ngada sebagaimana yang banyak disebutkan oleh para khutaba, para penceramah pada zaman sekarang ini mengkaitkan hal-hal yang tidak jelas. Nah, dikaitkan dengan kejadian-kejadian tertentu sebagaimana yang dikatakan oleh Zakar Rajul. Nah, itu kuburan Gus Dur itu belum didatangi sama malaikat. Nah, karena kuburannya itu tidak sepi, tidak pernah sepi, selalu dikunjungi dan ziarahi oleh orang-orang setiap saat 24 jam. Jadi enggak ada kesempatan bagi malaikat mungkar dan nakir untuk menanyakannya. Hadza tala'ub. Ini mempermainkan syariat. Mempermainkan syariat, menghubung-hubungkan sesuatu yang barakallahu fikum yang tidak sebenarnya, yang tidak nyambung. Naam barakallahu fikum. Dan dikhawatirkan apa yang dia katakan ini naam termasuk istihza biddin wal iyadzu billah. Istihza biddin. Naam. Apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah tentang bahwasanya, begitu pula yang disebutkan oleh Imam Siddiq Hasan Khan, bahwasanya tidak diharuskan untuk mengamalkan puasa 6 hari langsung seketika setelah dia menyelesaikan bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Juga dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Walaupun beliau mengatakan al-afdal antakunu mutaba'atan, lebih utama kalau seandainya dia melakukannya barakallahu fikum tidak terputus, langsung dilanjutkan dengan puasa 6 hari setelah dia berhari raya 1 hari pada tanggal 1 Syawal. Karena tanggal 1 Syawal hari raya Idul Fitri termasuk hari-hari yang kita dilarang untuk melakukan puasa pada hari tersebut. Naam. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya, fa'alaihi yusannu an yasumaha fil yawmi tsani min syawalin wa yutabi'uha hatta tantahi. Maka dianjurkan baginya untuk mengamalkan puasa 6 hari tersebut pada hari kedua atau tanggal 2 Syawal. Wa yutabi'uha hatta tantahi. Dan dia terus melanjutkan selama 6 hari sampai dia menyelesaikan 6 hari. Wahiyya satantahi fil yawmi tsamin. Yang mana yang demikian itu akan selesai pada hari yang ke-8. Maksudnya pada hari ke-8 tersebut dia sudah menyelesaikan. Naam, puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Wa hadzal yawmu tsamin yusammihi al-'ama Idul Abrar. Ini yang penting. Naam, yang ingin kita ingatkan, yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin pada 6 terkhusus di negeri kita ini. Wa hadzal yawmu tsamin yusammihi al-'ama Idul Abrar. Jadi barakallahu fikum, ketika pada tanggal 1 Syawal dia berhari raya, yang mana pada hari tersebut memang dilarang kita untuk melaksanakan shaum, karena itu adalah ayyamu aklin wa syurbin, hari-hari kita berbahagia untuk makan dan minum, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian dia melanjutkannya pada tanggal 2 Syawal dan dia menyelesaikannya pada tanggal 7 Syawal. Pada tanggal 7 Syawal itu hari terakhir dia. Kemudian pada tanggal 8 wa hadzal yaumut tsamin, kata Syekh, yusammihi al-'ama Idul Abrar. Dan hari ke-8 tersebut pada bulan Syawal, banyak dari masyarakat umum menamakannya dengan Idul Abrar, hari rayanya orang-orang baik. 6. Kalau di sini apa namanya? Tupat. Lebaran ketupat. 6. Al-ay alladzina shamu sittata ayyamin min Syawal. Barakallahu fikum. Walakin 6. Yakni Idul Abrar. Mereka maksudkan dengan Idul Abrar di sini adalah yaitu orang-orang yang menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Pada hari ke-8-nya dia mengatakan ini adalah hari raya Idul Abrar. Idul Abrar. Walakin hadza bid'atun, akan tetapi yang seperti ini adalah bid'ah. Nah, ini penting. 6. Ini penting. Walakin hadza bid'atun. Barakallahu fikum. Ini adalah bid'ah. Fa hadzal yaumu laysa 'idan lil abrar wala lil fujjar. Yang mana hari ke-6 tersebut bukanlah 'idan lil abrar, bukanlah hari raya bagi al-abrar, orang-orang baik, wala lil fujjar, dan juga bukan hari raya bagi orang-orang jahat. Nah, tidak ada hari raya. Nah, baik bagi orang-orang baik ataupun bagi orang-orang jahat, tidak ada hari raya. Barakallahu fikum. Nah, ini sebagai nasihat bagi kita semua. Nah, dan juga bisa kita menyampaikannya kepada orang-orang yang bisa untuk kita sampaikan, bahwa hal yang biasa mereka amalkan, yang mereka lakukan dan menamakannya dengan hari raya, ini adalah hari raya yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Ma'angzalallahu biha min sultan, tidak ada dalil dari Al-Quran ataupun di dalam sunnah. Bahkan secara tegas di sini dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadza bid'atun, yang ini adalah bid'ah. Nah, tidak ada hari raya setelah itu. Laisa 'idan lil abrar wala lil fujjar, baik bagi orang-orang baik ataupun orang jahat, tidak ada hari raya. Tsumma inna muqtada qawlihim anna man lam yasum sittata syawal sittata ayyamin min syawal laisa minal abrar wa hadza khata. Dan kemudian termasuk di antara konsekuensi ucapan mereka dengan mengatakan hari ke-8 tersebut adalah Idul Abrar, anna man lam yasun sittata ayyamin min Syawal laisa minal abrar. Bahwasanya orang, konsekuensi dari ucapan mereka tersebut, bahwasanya orang-orang yang tidak berpuasa 6 hari di bulan Syawal, mereka bukanlah orang-orang baik. Nah, ini konsekuensinya. Wa hadza khata', yang seperti ini salah. Fal insan idza adda fardahu fa hadza barrun bila syak wa in kana ba'dul barri akmal min ba'd. Seseorang apabila dia telah menjalankan kewajibannya, maka ini adalah orang baik tanpa diragukan, walaupun kebaikan seseorang itu bertingkat-tingkat. Nah, walaupun kebaikan seseorang itu bertingkat-tingkat, karena keimanan seseorang itu mutafawit, bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum. Dan amalan juga mempengaruhi iman, karena amalan itu bisa menambah keimanan, dan karena amalan juga bisa mengurangi keimanan. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan, masih terkait dengan sunniyatu shaumi sittati ayyamin min Syawal. Naam, tsumma inna sunnata an yasumaha ba'da intihaa qada'i Ramadan la qablahu. dikatakan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kemudian sesungguhnya sunnah, termasuk dari sunnah, termasuk dari sunnah, an yasumaha, dia mengamalkan ibadah shaum 6 hari pada bulan Syawal setelah dia menyelesaikan qada Ramadan, la qablahu, bukan sebelum dia menyelesaikan qada Ramadan. Falau kana alaihi qada thumma shoma sitta qabla al-qada fa innahu la yahsul ala thawabiha. Ini penting. Terkhusus bagi ummahat yang sering mendapatkan halangan-halangan ketika dia melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Para akhwat, barakallahu fikum, dan kebanyakan dari mereka mesti punya hutang. Punya hutang puasa pada bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana cara dia mengamalkan puasa 6 hari di bulan Syawal? Barakallahu fikum. Apakah boleh baginya mengakhirkan qada dan dia menyelesaikan puasa 6 hari, atau harus dia mengqadanya? Maka dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa sesungguhnya sunnah adalah dia melaksanakan puasa 6 hari tersebut setelah dia mengqada Ramadan yang dia tinggalkan, bukan sebelum mengqada. Kalau seandainya dia memiliki hutang puasa, kemudian dia berpuasa 6 hari pada bulan Syawal sebelum dia menyelesaikan qada, fa innahu la yahsul ala thawabiha, maka dia tidak akan mendapatkan pahalanya. Nah, ini penting. Dia tidak mendapatkan pahalanya. Kenapa demikian? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shoma Ramadan." Barang siapa yang berpuasa Ramadan. Nah, barang siapa yang berpuasa dengan puasa Ramadan. Wa man baqiya 'alaihi syai'un minhu fa innahu la yasih an yuqal innahu shoma Ramadan. Dan barang siapa yang masih ada kurang dari 30 hari atau 29 hari tersebut, nah, masih ada kurang 1 hari, 2 hari atau 3 hari, maka tidak bisa dia dikatakan bahwa dia telah melaksanakan shaum Ramadan secara sempurna. Bal shoma ba'duhu. Akan tetapi dikatakan bahwa dia hanya melaksanakan sebagian dari puasa Ramadan tersebut. Nah, jadi sisi pendalilannya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan ibadah shaum Ramadan, ibadah shaum Ramadan. Seseorang tidak bisa dikatakan dia melakukan ibadah shaum Ramadan secara sempurna kecuali dia menyelesaikan semua harinya, baik 29 hari atau 30 hari. Barakallahu fikum, tergantung hilalnya. Nah, ketika kalau seandainya dia masih ada tanggungan, masih ada yang kurang, berarti dia hanya melakukan sebagian dari puasa Ramadan tersebut. Padahal Nabi mengatakan man shoma Ramadana tsumma asba'ahu, na'am, tsumma asba'ahu barakallahu fikum sittan min Syawal, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Nah, Nabi mengatakan barang siapa yang berpuasa dengan puasa Ramadan, menunjukkan harus sempurna Ramadan tersebut, harus sempurna. Sehingga oleh karena itu dia harus menyelesaikan qada sebelum puasa 6 hari tersebut. Walaisat hadhil mas'alah mabniyatun 'alal khilaf fi shaumit tatawwu' qabla al-qada. Pembahasan ini, apa yang beliau sebutkan sekarang ini, bukanlah pembahasan tentang apakah boleh seseorang puasa sunnah sebelum dia menyelesaikan qada. Jawabannya boleh. Dia boleh puasa Senin Kemis, dia boleh puasa Asyura, puasa Tasyu'a, walaupun nah, dia belum menyelesaikan qada Ramadan. Boleh. Barakallahu fikum. Dan dia mendapatkan pahala puasa Senin Kemis, puasa Asyura, nah, puasa hari Arafah. Dia mendapatkan pahalanya. Tapi pada pembahasan puasa 6 hari ini ada ketentuannya. Ada ketentuan khusus. Ketentuan khususnya bagaimana? Nabi mengatakan man shoma Ramadan. Jadi harus lengkap dulu. Jadi ada syaratnya. Puasa 6 hari pada bulan Syawal yang dengannya kita mendapatkan pahala selama seperti puasa 1 tahun, syaratnya adalah dia harus menyempurnakan puasa Ramadan secara sempurna. Karena Nabi mengatakan man shoma Ramadana tsumma asba'ahu min syawasitan min Syawal. Barakallahu fikum. Jadi pembahasan sekarang ini tidak ada kaitannya dengan apakah boleh seseorang melakukan puasa sunnah ketika dia masih memiliki tanggungan puasa wajib. Nah, tidak ada. Tidak ada kaitannya dalam hal ini. Nah, adapun puasa 6 hari ini ada pembahasan khusus yang mana puasa 6 hari tersebut pada bulan Syawal yang kalau seandainya dia ingin mendapatkan kemuliaan dan keutamaannya ada syaratnya, yaitu dia harus menyelesaikan puasa Ramadan secara sempurna. 6. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya adalah puasa yaumu Arafah. Puasa yaumu Arafah. Siyamu yaumi Arafah li ghairil hajj. Puasa pada hari Arafah bagi orang-orang yang tidak mengamalkan haji. Nah, selain para hujjat. Puasa Arafah maksudnya di sini disyariatkan kepada selain para hujjat. Adapun para hujjat tidak ada syariat baginya untuk berpuasa pada yaumu Arafah. Li hadits Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Berdasarkan hadits Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Siyam yaumu Arafah, saya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghapuskan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya, setahun sebelumnya, dan kesalahan atau dosa-dosa 1 tahun setelahnya. Nah, ini keutamaan dari shaumu yaumu Arafah. Ammal hajj fala yusannu lahu siyamu yaumi Arafah. Adapun bagi para jamaah haji, para hujjat, maka tidak disunnahkan baginya untuk berpuasa pada hari Arafah. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aftara fi dzalika al-yawm. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka pada hari tersebut, wan nas yanzuruna ilaihi, dan kaum muslimin melihat kepada beliau. Walianahu aqwa lil hajj 'ala al ibadah wad du'a fi dzalikal yaum. Dan dikarenakan kalau seandainya dia berbuka, hal ini lebih menguatkan bagi para jamaah haji untuk beribadah dan berdoa pada hari tersebut. Karena itu adalah hari Arafah yang mana mereka dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia berwukuf di padang Arafah tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Puasa pada hari Arafah memiliki keutamaan yang sangat besar. Memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada dari hari yang lain. Tidak ada dari hari-hari yang mana sebuah amal soleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari daripada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Amalan ibadah yang diamalkan pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal ibadah yang dilakukan di hari-hari yang lain. Nah, barakallahu fikum. Wasiyam, siyamu yaumu Arafah termasuk dari amalan. Berpuasa pada hari Arafah termasuk ibadah puasa yang dilakukan di hari-hari tersebut. Naam, dan memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan dikatakan oleh Naam Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah barakallahu fikum, bahwasanya puasa yaumu Arafah itu lebih mulia daripada puasa Asyura. Puasa yaumu Arafah itu lebih mulia pada daripada puasa Asyura. Nah, pada tanggal 10 Muharram. Nah, lebih mulia dan lebih utama. Kenapa? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan dua puasa tersebut. Dalam satu hadis, Naam, beliau menyebutkan barakallahu fikum, siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, saya mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Nah, wasiyamu yaumi Asyura, adapun puasa pada hari Asyura, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu, dan saya mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Nah, kalau saumu yaumu Asyura yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun barakallahu fikum pada yaumu Arafah, baik itu satu tahun sebelum dan sesudahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa ala hadza fa saumu yaumi Arafah afdalu min saumi Asyura. Maka atas dasar ini, puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu lebih utama, lebih afdol daripada puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Wallahu taala alam bissawab. Namilahuna, sampai di sini dars kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.